Pak Ari. Oke, selamat siang Pak Ari. Selamat siang, Mbak. Silakan, Bapak. Kalau menurut Pak Amsyar Siregar sebagai kepala BIN itu, itu saya rasa itu bisa benar, saya. Karena selama ini nggak mungkin kalau mahasiswa bisa demo ada kepentingan masing-masing. Itu sengaja, karena pengen dikacaukan semua. Biasalah lawan politik. Jadi siapa penguasa sekarang pasti ada yang sirik dan sengaja semua bentuk seperti kerusuhan, demo, pasti ada yang bayar. Itu nggak mungkin kalau bukan dari pejabat kita sendiri. Jadi tolong aja itu pejabat-pejabat suruh pada bertobat, jangan bikin sengsara rakyat lagi deh. Makasih. Oke, terima kasih Pak Ari. Ibu Leni, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, Ibu Leni. Saya cuma ingin mengomentarin bahwa yang disinyalir itu umum sudah juga mensinyalirnya, Mbak. Ya. Dan apa cara-cara memang pejabat kalau dengan caranya begitu sangat tidak fair terhadap pemerintah yang hanya untuk menjatuhkan aja. Itu aja yang saya sampaikan. Oke, Ibu Leni, terima kasih. Kita temui dulu sekarang Pak Hendra, selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, silakan Pak Hendra. Saya sih harap sih mahasiswa lebih cerdas kalau untuk demo. Saya setuju demo, tapi untuk kasus BBM di mana-mana, negara mana aja, karena kenaikan harga minyak ini, negara-negara pada naikin BBM semua. Jadi wajar-wajar aja pemerintah kita naikin minyak, gitu aja Bu. Baik Pak Hendra, terima kasih. Ada Pak Hendra satu lagi ya. Halo, selamat siang Pak Hendra. Selamat siang Bu. Ya, ini Pak Hendra yang berbeda ya, silakan Pak Hendra. Iya, saya berpikirnya bahwa yang seperti Ibu katakan tadi itu, bahwa memang ini bukan rahasia umum Bu ya. Jadi artinya tuh di sini mungkin peran dari media massa itu diperlukan, kira-kira partai mana yang melakukan itu, biar nanti di pemilu biar kita tahu Bu, karena kalau enggak negara kita enggak bisa saling menjatuhkan terus. Jadi tidak ada usaha bagaimana caranya membangun Indonesia, enggak ada. Mereka cuma berpikir bagaimana menjatuhkan pemerintahan yang sah yang dipilih oleh rakyat ini, gitu Bu. Kira-kira gitu Bu. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ya, selamat siang. Pak Julius ya. Iya, saya silakan. Cuma mau bilang kalau begitu mahasiswa tidak netral dong. Membawa aspirasi dari partai yang menyokongnya. Kalau gitu harus diselidiki supaya jangan sampai mahasiswa diperalat tapi dibilangin tetap netral, kan tidak baik gitu. Okay. Terima kasih. Ya, Pak Julius, terima kasih. Pak Suwardi, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Bapak. Kalau menurut saya sih pejabat-pejabat yang sekarang ini kayaknya cuma bisa saling jatuhin aja ya. Apa mata-mata pejabat itu yang menunggangi gerakan-gerakan mahasiswa itu, dan mereka pun itu kayaknya cuma tong kosong aja, nggak menawarkan solusi, tapi yang penting jatuhkan pemerintahan SBY JK dulu, urusan solusi belakangan gitu. Jadi ya picik semua lah menurut saya gitu lah. Oke. Ya, Pak Suwardi, terima kasih ya.